Maka beliau sampaikan wal jalalahnya, faja'alal qawla wal amala minal iman. Maka beliau di sini, maka Rasulullah di sini menjadikan al-qawl, yaitu pada syahada Allah ilallah, baik qawlul qalbi maupun qawlul lisan, wal amal minal iman, dan amal dari iman, baik amalul jawarih maupun amalul qulub, amalan hati, dari imatatul adani tariq dan haya, malu. Ayat dan hadis ini beliau sampaikan untuk mendalili al-imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil jinan. Iman itulah perkataan lisan, perbuatan anggota badan dan keyakinan hati. Adapun ayat-ayat yang berikutnya dan hadis yang beliau bawakan ini untuk mendalili dua poin yang berikutnya, yaitu yazidu bitta'a wa yanqusu bil isyan. Beliau bawakan firman Allah surah At-Taubah ayat 124. Wa qala ta'ala fazadathum imana. Dan bertambahlah kepada mereka dan menambah kepada mereka keimanan. Hal itu membuat mereka bertambah imannya. Wa qala ta'ala yazdadu imanan ma'imanihim. Dalam surat Al-Fath ayat 4. Supaya bertambah mereka keimanannya bersama keimanan mereka sebelumnya. Ini dalil tentang ziyadatul iman, bertambahnya iman, yazidu bitta'ah. Dan sesuatu yang bisa bertambah melazimkan bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah itu sekaligus menunjukkan bisa berkurang. Kalau bisa bertambah, maka bisa berkurang. Karena sebelum, tatkala keadaannya tidak sebagaimana sebelum bertambah, maka sebelumnya lebih kurang dibandingkan tatkala bertambah. Maka tatkala tidak adanya tambahan, maka dia masih kurang. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, wa qala Rasulullah SAW, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi misqala burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman. Dan Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dalam hatinya ada, atau di mana dalam hatinya ada seberat gandum atau seberat biji sawi atau seberat anak semut berupa keimanan. Inilah orang-orang yang kurang imannya, sehingga walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini dengan hatinya, dan dia mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut hanya mampu menjadikan keimanan dia itu hanya seberat biji gandum atau seberat anak semut atau seberat biji sawi, dengan qaulun wa amalun yang dia miliki hanya sekadar itu, itu berarti yang sangat lemah, sangat kurang imannya. Yang menunjukkan ini berbeda dengan yang sempurna di dalam qaulun wa amalnya. Maka beliau sampaikan faja'alahu mutafadhala. Nabi SAW menjadikan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya rendah sehingga dia harus masuk neraka, dan ada yang tingkatannya tinggi sehingga tidak masuk neraka walaupun dihisab. Dan ada yang lebih tinggi lagi sehingga tidak masuk neraka dan bahkan tidak dihisab dan diadab sama sekali. dan ayat-ayat yang semakna dengan apa yang beliau sampaikan amat sangat banyak. Seperti misalnya surat Al-Hujurat ayat 15, di mana Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita sudah jelaskan tentang makna al-iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak ada keraguan sama sekali dalam dirinya. Pembenaran yang tam, tasdikut tam, yang melazimkan al-it'an, ketundukan dan ketaatan. Kemudian dia berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang jujur imannya, yang benar imannya. Kalau dikatakan di situ sebagai pembatas hanyalah orang yang beriman yang demikian itu, maka yang disebutkan di situ itu melazimkan terhadap apa yang tidak disebutkan. Sehingga seorang yang dia meninggalkan sebagian dari yang tidak disebut, sebagian dari yang disebutkan, atau meninggalkan sebagian yang tidak disebutkan dalam ayat ini yang merupakan kewajiban-kewajiban iman, maka di antara yang ditinggalkan tersebut ada yang merupakan pembatal keimanannya dan ada yang menafikan kesempurnaan iman. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwasanya karena dari semua hal tadi, i'tiqad, kemudian lisan, kemudian jawarih, itu semuanya merupakan iman. Maka dari semua kewajiban-kewajiban iman tersebut, ada yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak ada iman sama sekali. Ini dari tafasilnya, dari rinciannya. Kalau tidak ada sama sekali, ya, lisan tidak ada sama sekali, atau apa? Jawarih tidak ada sama sekali, atau kalbu tidak ada sama sekali, maka salah satu dari di antara tiga ini tidak ada sama sekali, maka bukanlah mukmin. Sekarang masing-masingnya sudah ada, pokoknya masing-masingnya sudah ada, tetapi tidak utuh, karena banyak kewajiban iman hati, banyak kewajiban iman lisan, dan banyak kewajiban iman jawarih. Bagaimana kalau kemudian berkurang dari yang wajib tersebut? Maka ada di sana yang kalau kemudian itu tidak ada, walaupun hanya satu, yang lainnya ada tapi itu tidak ada, maka tidak ada iman. Dan ada di kala, ada kalanya kewajiban itu tidak ada tetapi iman masih ada. Maka jangan sampai salah memahami terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi mithqala burratin aw khardalatin aw daratin minal iman. Maka tidak mau tidak, tidak boleh tidak, kita harus pahami bahwasanya orang tersebut itu ada padanya ketiga hal, yaitu apa? Qaulun bilisan, wa amalun bil arkan, wa i'tiqad bil jinan. Tidak boleh tidak dia ada padanya, namun dalam kadar yang paling minimal, yang paling kecilnya. Sebab kalau salah satu di antara tiga tersebut, dia bukan orang mukmin, dan orang yang bukan mukmin tidak dikatakan minal iman, tidak dikatakan dia beriman dan tidak akan keluar dari api neraka. Maka pemahaman, ya, pemahaman yang benar tentang memahami iman itu, ini untuk supaya dia, ya, kalau mau beriman itu benar imannya, dan tatkala menisbahkan orang, termasuk menisbahkan dirinya sendiri, itu tidak akan mengeluarkan orang yang mukmin dikatakan tidak mukmin, dan juga tidak akan memasukkan orang yang bukan mukmin sebagai orang mukmin. Karena dua dampak tersebut itu bukan ringan. Memasukkan ke dalam kalangan mukmin yang bukan mukmin, itulah kebatilan, kesalahan. Sebagaimana juga mengeluarkan dari kalangan mukminin padahal dia mukminin. Dan hal itu terjadi karena kesalahan memahami hakikatul iman. Maka mau tidak mau yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah dalam pemahaman ini, ima, ada dua kemungkinan baginya. Ima, dia terjerumus ke dalam pemahaman yang mengeluarkan orang mukmin dari status keimanannya, atau memasukkan orang kafir ke dalam kalangan kaum mukmin, menggolongkan orang kafir ke dalam golongan kaum mukminin. Tidak mau tidak, karena kesalahan memahami hakikatul iman. Ikhwah fiddin azanallahu yakum. Tatkala kemudian pangkal permasalahannya, pangkal tolaknya, pokoknya adalah berangkat dari dalam hati. Hatilah yang merupakan apa? Pendorong terkuat. Maka kalau kemudian muathirnya itu sempurna, maka akan terwujud akibat yang sempurna pula. Maka kalau kemudian lemah akibatnya, itu menunjukkan lemahnya pendorongnya. Maka kalau kemudian kita doahirnya, atau kemudian apa, baik perbuatan-perbuatan hati, perbuatan lisan atau perbuatan jawar itu lemah dalam menunaikan kewajiban iman hati, kewajiban iman apa? Lisan maupun kewajiban iman anggota badan, itu menunjukkan bahwasanya aslul imannya itu lemah. Jadi kalau kemudian dia tasdiknya tam, ikrarnya tam, betul-betul sempurna di dalam menyatakan kebenaran tentang apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, apa yang sampai kepadanya, betul-betul sempurna di dalam membenarkannya, mesti melahirkan kesempurnaan amal batin, amal jawarih, dan amal lisan. Itu mesti. Maka kelemahan pada ketiganya itu menunjukkan kelemahan pada asalnya. Nah, demikianlah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-iman. Adapun paham yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama paham Murji'ah. Murji'ah dalam seluruh sektenya, karena banyak sekte Murji'ah, tapi sepakat untuk mengeluarkan amal dari nama iman. Murji'ah tidak memasukkan amal ke dalam nama iman. Nah, mereka terbagi menjadi dua kelompok pokok. Yang ekstrim, yang bulat, yaitu yang menyatakan bahwasanya al-iman cukup ma'rifatul qalbi, keyakinan hati saja, pengenalan hati saja, atau tasdiqun qalbi saja, pembenaran hati. Hakikat iman hanya itu. Kalaupun kemudian dia mengucapkan dengan lesannya, itu untuk alamat, karena sesuatu yang di hati tidak diketahui, maka lesan itu tabi, tapi aslinya tidak masuk dalam nama iman ucapan lesan itu. Cuma karena manusia yang lain tidak akan mengetahui apakah dia mukmin atau tidak kecuali dengan mengucapkan lesannya, maka diucapkan dengan lesannya. Oleh karena itu ada di sana yang termasuk hulat juga, ya yang penting mengucapkan lesannya, karena masalah hati tidak diketahui. Kalau sudah mengucapkan dengan lesannya, maka secara otomatis dia sudah mukmin. Adapun yang kedua adalah yang menyatakan iman itu perkataan dan keyakinan, perkataan lesan dan keyakinan, keyakinan hati. Nah, kelompok yang kedua ini yang sering disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Karena banyak fuqaha yang terjerumus dalam kebatilan yang satu ini, dan banyak sekali pada Hanafiyah, madhab Hanafiyah, ulama-ulama madhab Hanafi. Hal itu disebabkan karena kesalahan imamnya Abu Hanifah. Konsekuensi dari pemahaman mereka akan bertentangan dengan sekian banyak dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW, di mana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW jelas dengan tegas menyatakan bahwasanya amal masuk ke dalam nama iman. Apalagi konsekuensi dari paham yang pertama tadi. Maka Abu Thalib, Fir'aun, itu mukmin menurut mereka. Jadi menurut konsekuensi pendapat mereka, kelaziman dari pendapat mereka, kelompok yang pertama tadi, maka Fir'aun dan Abu Thalib adalah mukmin, karena ma'rifatul qalbi. Demikian juga orang-orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Tahu persis tentang apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kebenaran, seperti mereka mengetahui secara persis tentang anaknya. Jadi tasdiknya mereka tasdik yang tidak melazimkan khudu, ketundukan. Maka yang seperti itu bukan iman, walaupun meyakini benarnya, membenarkannya. Adapun paham yang kedua yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah Khawarij, kalau Murji'ah tadi menyelisih Ahlussunnah dari asal definisi iman, al-qaul wal-amal. Kalau Khawarij menyelisih Ahlussunnah wal-jamaah dari sisi ziyadah wa nuksonnya. Dari sisi bertambah dan berkurangnya. Kalau iman, qaulun wa amalun sudah sama dengan Ahlussunnah. Tapi menyelisih dari ziyadah dan nuksan, tidak mengenal nuksan, mereka mengenalnya hilang. Maka meninggalkan kewajiban iman, sebagian dari kewajiban iman itu hilang imannya, bukan berkurang imannya, hilang imannya, menjadi kafir. Melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, pelakunya kafir, karena iman tidak berkurang dan tidak bertambah. Iman utuh, iman hilang sama sekali. Itulah yang tadi saya katakan, menyelisih paham Ahlussunnah wal Jamaah ima, memasukkan yang bukan orang mukmin ke dalam golongan orang mukmin, seperti konsekuensi pemahaman Murji'ah, maka Fir'aun, Abu Thalib, kemudian orang-orang munafik itu adalah orang mukmin. Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang mukmin. Atau mengeluarkan orang mukmin dari status keimanannya. Itu konsekuensi dari pemahaman Khawarij. Karena betapa banyak ayat dan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar yang berbuat maksiat, kemaksiatan yang besar, tidak keluar dari status keimanan. Fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu baina akhwaykum. Kalau ada dua kelompok dari kaum yang saling berperang, dosa apa lagi yang lebih besar dari dosa membunuh saudaranya sama kaum muslimin? Namun Allah katakan fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ukhuwah di sini ukhuwah imaniyah. Allah tidak menghilangkan status keimanan mereka, masih tetap dikelompokkan saudara kalian. Damaikanlah antara saudara kalian tersebut. Kemudian juga dalam ayat yang lain, waman ufiya min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf, tentang qisas yang telah membunuh saudaranya, telah berbuat dosa besar dengan membunuh saudara mukmin, maka dikatakan orang yang telah membunuh tersebut, kalau kemudian dia dimaafkan oleh saudaranya, ukhuwah imaniyah belum dihilangkan oleh Allah Ta'ala karena status dia membunuh sesama mukmin yang merupakan dosa besar. Itu menunjukkan bahwasanya dosa tidak secara otomatis, kemaksiatan tidak secara otomatis menyebabkan pelakunya kafir. Maka pengungkapan para ulama yang sering kita dengar bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mengeluarkan pelaku dosa dari keimanannya, yang dimaksudlah dosa-dosa kemaksiatan yang bukan merupakan dosa kekafiran. Karena dosa ada dua kan, yaitu kufur akbar dan kufur asghar atau kufrun duna kufrin. Maka kalau kemudian orang melakukan kufur akbar, maka batal imannya. Namun tidak untuk melakukan kufur asghar. Istilah saya kufur di sini mencakup kekufuran karena kekafiran, atau kekufuran karena kemunafikan, atau kekufuran karena kesyirikan. Karena masing-masing dari kufur, syirik dan nifak terbagi menjadi akbar dan asghar, besar dan kecil. Yang besar mengeluarkan status keimanan dari status keimanan, dan yang kecil tidak mengeluarkan dari status keimanan. Dan insyaallah masih ada pembahasan tentang itu pada bagian-bagian terakhir insyaallah. Kita cukupkan pembahasan al-iman qaulun wa amalun. Kita istirahat barang 5 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.